mencium tangan Pak Rektor. Kamu kehormat sekali dengan dia. Oh iya, dia rektor, nah. Kamu kehormat sekali dengan dia. Dia dosen kan. Kenapa? Karena dia kenal. Mengapa orang tidak menghormati bulan ini? Dia tak kenal. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang dulu umat-umat yang dulu itu ibadah mereka hebat. Siangnya berjihad, malamnya tegak beribadah kepada Allah selama 100 tahun, 1000 tahun. Lalu kemudian mendengar cerita itu, sahabat menunduk. Kenapa sahabat menunduk? Sedih, umur kita pendek. Baina sintina wa sabain, antara sintin 60, sabain 70. Pendek betullah umur kita dengan sahabat. Tapi mereka diam. Mereka tidak mau menutup nasib, mencaci maki, takdir, memburukkan Allah. Kenapa Allah tak adil? Kenapa umur kami pendek? Kenapa mereka umurnya panjang? Kenapa mereka ibadahnya banyak? Nabi menceritakan itu sahabat dia. Ketika sahabat sedang terdiam itu, Nabi faham. Nabi faham bahwa ini sahabat sedang berkecil hati, generasi terakhir, badan paling kecil, ibadah paling pendek, usia paling pendek, tidak mungkin bisa menyamai umat yang lain. Maka Allah menghibur umat ini dengan Ramadan. Turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairun min alf syahr. Umatmu itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang umurnya pendek. Tapi kalau dia berjumpa sekali saja, maka berikan keutamaan lebih dari alf syahr, 1000 bulan. Andai berjumpa 10 kali saja, maka sudah bertambah umurnya menjadi 800 tahun. Kata ulama, kalau Nabi menyebut sesuatu untuk dirinya, maka maknanya tasyrifan wa ta'ziman, Allah mengagungkan benda itu. Contoh, fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya. Ini yang orang banyak salah sangka, ini Isa. Lalu ku tiupkan ruhku kepadanya. Dia katakan ruh Allah ada dalam dirinya, bersemayam Allah dalam Yesus Kristus. Batil, gara-gara tak memahami makna. Kalau Allah menisbatkan sesuatu pada dirinya, bukan Allah berhajat, bukan Allah membelah diri, bukan Allah berbagi. Tasrifat wa ta'ziman, Allah ingin mengagungkan benda itu. Ketika Allah mengatakan ruhi, itu menunjukkan Allah memuliakan ruh itu. Ruh Adam dimuliakan Allah, ruh Isa dimuliakan Allah, ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah. Ketika Allah mengatakan baitu baiti baitullah, bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah itu, bukan berarti Allah bertempat tinggal di dalam baitullah. Penisbatan bait kepada Allah, baitullah, artinya Allah memuliakan rumah itu. Penisbatan rasul, utusan, utusan presiden, berarti presiden berhajat kepada dia. Kalau dia tidak ada, pesan itu tak sampai. Dialah yang menyampaikan pesan presiden. Apakah Allah berhajat kepada rasul? Kalau tidak ada rasul, memangnya tak sampai pesan itu? Sampai. Kenapa Rasulullah? Allah ingin memuliakan itu. Begitu cara memahami setiap kata yang dinisbatkan kepada Allah. Baitullah, syahrullah, ruhullah, abdullah, rasulullah. Kelima benda ini dimuliakan ketika dia bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, abdul, hamba, hina, rendah, tak punya derajat apa-apa, tapi begitu bersanding namanya dengan Allah, naik derajatnya. Abdul, rendah, Allah naik derajatnya. Abdullah. Maka nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Ujungnya itu Kata Nabi, nama itu yang baik adalah yang dinisbatkan kepada Allah dan yang dinisbatkan kepada aku. Makanya orang Arab anak pertama itu yang sulung, namanya banyak. Salah satunya Yati Mimba Bismuhu Ahmad. Ustaz dua itu ada yang disebutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah tahu kita makna as-sawmuli dinisbatkan kepada diri dia, maka fahamlah kita Allah tak berhajat kepada puasa kita. Itu cara Allah ingin memuliakan kita. Kalau kita masuk ke dalam ibadah itu, kita pun ikut dalam kemuliaannya. Makanya orang-orang yang memahami makna bulan ini, senangnya dia bukan main. Kenapa Allah muliakan hamba yang sedang melaksanakan itu? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Ini hadis kita lanjutkan. As-sawmuli, puasa itu untukku. Kenapa? Yada'u ta'amahu, yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syurbahu min ajli. Dia tinggalkan tiga karena aku. Apa yang ditinggalkan itu? Syahwat, keinginan. Ta'am, makanan. Syurbah, minuman. Syurbah kata orang Arab, syirup kata orang Arab. Syirup. Bulan Ramadan bulan syirup. Yang paling banyak laku syirup. Maka pemalsu sirup sudah mulai berkeliaran. Hati-hati minum sirup, ternyata banyak yang palsu. Isinya pengawet macam-macam. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Kalau tidak betul-betul steril, bersih, asli, jangan rusak khusus kita. Dia tinggalkan tiga, bukan karena dirinya, tapi karena aku. Maka niat puasa itu pun lindahi ta'ala. Mesti dilafazkan di mulut, Pak Ustaz. Tidak, di hati saja cukup. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitabnya Al-Asbah wa Nazair. Apa kata dia? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu hati. Tapi ada orang yang was-was. Kalau tak diucapkannya di hati dia was-was, maka dia pun berniat. Nawaitu sawma hodin an ada ifak di syahri Ramadana hadhi isanati diet lillahi ta'ala. Bahwa dengan menahan makan minum itu beratnya berkurang, itu bonus dari Allah. Tapi niatnya hanya karena Allah. Bahwa dengan solat subuh itu dia sehat karena jantungnya berdetak, lalu darahnya normal ke otak, lalu peredaran oksigennya masuk sempurna, itu hadiah dari Allah. Niat solat bukan untuk senam. Bahwa dengan bergerak lehernya selamat dari penyakit pengapuran tulang leher, itu bonus dari Allah. Tapi min ajli, karena aku, kata Allah. Tiga yang dia lawan dengan puasa itu, syahwat, ta'am, syarab. Syahwat, keinginan. Kapan keinginan ini muncul? Roh suci, bersih, bercahaya, terang, berjumpa dengan kulit, daging, bulu, kuku, darah, kotor. Kenapa daging tulang darah Abdul Somad ini tidak busuk? Karena jantung masih berdetak. Begitu jantung berhenti berdetak pukul 6 ini, pukul 6 nanti sore mulai keluar keringat. Pukul 6 besok pagi Abdul Somad hanya tinggal setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini masih berdetak lagi. Orang masih menghormati dia, Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Besok berubah Al-Marhum, busuk. Lalu kenapa dia dihormati, dimuliakan orang? Dipinjamkan Allah ruh ke dalam jasadnya. Maka tanah yang rendah, kotor, hitam, busuk, bau, jelek, naik derajatnya tinggi. Faqa'u lahu sajidin. Israfil Israel, Munkar Nakir, Kiramat Katibin, Raqib Atif Malik Ridwan Jibril alaihissalam bersimpu sujud kepada makhluk yang kotor hitam bau busuk dari kapan? Ketika mau berjumpa dengan jasad. Naik. Efek negatifnya apa? Positifnya jelas. Daging, darah, tanah, kotor, bau, busuk, hitam naik derajatnya tinggi. Tapi ada efek negatif ketika ruh berjumpa dengan jasad. Apa itu? Muncul syahwat. Keinginan pertama ingin makan. La taqrabā hādhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fa azallahuma syaitan. Setan menggoda mereka berdua. Bukan sekedar mendekati, malah mereka makan buah itu. Lalu apa kata Allah? Ukhruj anta wa zawjukal jannah. Keluar engkau dari sini. Kau tak layak. Karena kau sudah memperturunkan hawa nafsu, tapi dia sadar sudah silap dan bersalah. Dia pun mengharap ampunan ridha Allah. Dia tak bilang ampunkan aku ya Allah. Dan dia hanya mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ tidak ada ampunkan aku ya Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Kapan dia bilang kami? Karena dia dengan hawa. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Allah kabulkan doanya, Allah berikan dia ampunan, dan kemudian Allah tetap muliakan dia. Itulah datuk nenek moyang kita Adam alaihissalam. Apa maknanya? Muncul syahwat. Syahwat keinginan. Kapan muncul keinginan ini? Ketika ruh berjumpa dengan jasad. Sebelum ruh ada dengan jasad, tak ada keinginan. Dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah. Tapi begitu berjumpa dengan jasad, dia mulai keinginan. Jadi Pak Ustaz, saya ini banyak betul keinginan-keinginan saya. Berarti ruh masih ada dalam saya. Saya ini Pak Ustaz sudah tak ada keinginan saya. Waktu sudah mati. Selama masih ada ruh itu dalam jasad, keinginan-keinginan. Pernah tak ibu menengok mayat minta lontong sayur? Ada. Asal sudah mati, jikun koin. Habis selesai masalah. Selama masih ada inilah. Kalau malaikat tidak ada keinginan, makhluk. Makanya ketika Allah akan menjadikan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan membuat kerusakan, mereka akan berperang, mereka akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mengagungkan Allah. Tidak heran kenapa? Karena memang mereka tidak ada syahwat. Aku ingin menciptakan makhluk baru bersyahwat tapi mampu bertakbir. Itu yang hebat. Bertasbih, bertakbir, bertakbir karena tak ada syahwat biasa, tapi ada syahwatnya. Itulah yang ada pada diri orang yang berpuasa. Lebih hebat daripada malaikat. Malaikat itu karena tak bersyahwat. Coba kalau dia dikasih syahwat, mungkin lebih hebat pula salah silapnya daripada kita. Lalu kenapa kita dikasih Allah syahwat? Pak Ustaz nanti mulai orang ini ngeles. Saya ini sebetulnya baik, saya ini Pak Ustaz. Salah Allah, kenapa saya dikasihnya syahwat? Nah, Allah pula dia salahkan. Ini kan ujian. Kenapa UIN, UNRI, UI, UGM mesti membuat SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi? Kenapa mesti dibuat seleksi? Kenapa tak diterima saja semua masuk dah selesai? Disitulah nanti nampak beda orang yang berjuang dengan tak berjuang, orang berjihad dengan tak berjihad. orang yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari ridha Allah dengan tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Allah ingin menguji kamu dua saja. Jahadu, siapa yang bermujahadah, wa ya'lamus-sabirin, siapa yang bermujahadah dan siapa yang sabar. Sabar dia menahan makannya, sabar dia menahan minumnya, sabar dia menahan hawa nafsunya. Nafsu makan, nafsu minum banyak orang tahan. Nafsu mata, nafsu telinga, nafsu hati, nafsu pikiran, nafsu bisikan-bisikan, ini semua disebut dengan syahwat. Keinginan, keinginan, keinginan, ingin, ingin, ingin, ingin. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Dia tahan syahwatnya, dia tahan makannya, dia tahan minumnya. Min ajli, karena aku. Padahal dia tak pernah melihat aku. Malaikat, ya, pernah dia melihat aku? Tidak. Pernah dia melihat surga ku? Tidak. Pernah dia merasakan neraka ku? Tidak. Bagaimana kalau dia pernah melihat aku merasakan surga dan merasakan sakitnya neraka? Kata malaikat, tentu mereka lebih hebat daripada itu. Mereka lebih hebat daripada kalian, karena kalian tidak ada hawa nafsu, tapi mereka sanggup melawannya. Di puasa itulah letak kehebatan orang beriman. Makanya kata Nabi, man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, tipu-tipu, riba, namimah, gosip, wal amal bihi, tak meninggalkan perbuatan kotor, najis, hina, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amaku wa sarabaku, ditinggalkannya makan, ditinggalkannya minum, tapi aku tak beri balasan sedikit pun, karena yang pertama kali adalah syahwat. Keinginan-keinginan. Subuh ini inginnya tidur. Senin bangun, Selasa bangun, Rabu bangun, Kamis bangun, Jumat bangun. Ini hari balas dendam. Maunya bangunnya ya nanti jam 8. Tapi hambaku itu sanggup melawan kantuknya, mengesampingkan selimutnya, bangkit dia. Tak semua subuh ini bangkit. Ada juga yang bangkit, tapi tidur lagi. Tapi orang yang datang ini bangkit, dia lawan, bukan dari dekat, dari jauh. Macam-macam, sampai ada yang dari siang, ada yang dari sore, ada yang dari rokan bulu, hadir subuh ini, Masya Allah. Kalau sempatlah kita buat pakai kafilah macam MTQ nampak. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah berikan keutamaan. Mana yang lebih banyak pahalanya subuh ini, yang menyampaikan atau yang menerima? Yang menerima. Karena kata Nabi, man kharaja fi talabin ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Syahwat matanya dia tahan. Tapi di bulan puasa, orang tidak hanya menahan syahwat mata, syahwat telinga, syahwat hati, syahwat pikiran, semua keinginan, min ajli, karena aku, bukan karena yang lain. Ibadah yang lain nampak. Solat, solat itu yang paling nampak. Kalau di masjid, oh, tegaknya lama. Apa yang dibaca bapak itu? Kalau ditengok dari lamanya, kemungkinan dua ayat itu. Kalau tidak Ar-Rahman Yasin, tapi di rumah kul wallah satu nafas. Solat nampak. Zakat, oh zakat nampak lagi. Tertulis di dinding, hamba Allah. Dek, dek, jangan tulis nama saya ya, malu saya diketahui masyarakat. Jadi gimana pak? Takut saya riak, tulis saja di dinding. Berapa pak? 10.000 perak. Kok 10 juta pak? Allah masih senyum lagi malaikat. Haji, oh haji nampak lagi. Setiap tahun kenduri. Dari mulai tahun 2015 kenduri sampai 2021 kenduri terus. Berangkatnya tak jadi-jadi. Tapi kalau puasa, puasa itu hanya aku dan engkau saja yang tahu. Kalau ada orang banyaklah, Ustaz tahu tak si Anu? Bapak Anbiya itu kan sering safari Ramadan bersama kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Iya Pak Ustaz, tapi siang-siang makan dia di rumah makan kan. Oh, baru tahu saya. Iya, tapi bibirnya kering, dia dihisapnya pakai tisu kering. Pernah dia puasa Pak Ustaz. Tapi orang yang beriman berpuasa itu hanya dia dan Allah saja yang tahu. Sampai-sampai saat dia berwuduk berkumur-kumur, masuk airnya ke mulut sekali, meludahnya sampai 10 kali. Kenapa meludah sampai berkali-kali? Takut saya menetes Pak Ustaz. Padahal kalau sudah habis itu habis. Bolehkah orang puasa berkumur-kumur? Boleh, tak salah. Tapi berkumur-kumur yang wajar lah. Ini bulan puasa berkumur-kumur sampai kalau bolehlah transparan kaca nampak hampir tiga lagi masuk. Wah, ini namanya ghulu, berlebih-lebihan, tak boleh, rusak puasa. Allah Ta'ala Maha tahu apa ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tinggalkan itu semua karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang paling minim riaknya ibadah puasa. Itulah kenapa puasa itu yang dinisbatkan Allah as-sawmuli wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli kana aku as-sawm junnah. Kita lanjutkan hadis as-sawm junnatun jannatun jinnatun junnatun. Tulisannya sama, barisnya beda. Jim nun ta bisa dibaca jannatun, bisa dibaca junnatun, bisa dibaca jinnatun. Kalau dibaca jinnatun, minal jinnati wan nas jinn. Jannatun surga, jannatun tajri min tahtihal anhar, junnatun tameng. Puasa itu tameng. Kenapa disebut tameng? Saya kalau mau perang, saya mesti pakai tameng. Tameng yang paling pendek diletakkan di tangan sebelah kiri, sebelah kanan pedang, sebelah kiri tameng. Kalau ada orang mau mengumpat, melukai saya pakai pedang, saya lindungi diri saya pakai tameng. Ingat aja Kapten Amerika, tameng sebelah pedang. Tameng yang lebih hebat, derang baju besi, panah tak mempan, tameng melindungi sekeliling. Puasa itulah tameng. Kenapa? Puasa itulah yang menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Makanya kita disuruh dalam setiap bulan paling tidak ada agak 3 hari membangun tameng tadi, puasa. Dinding, kalau tak paham tameng, dinding. Kenapa kita bisa tenang ini? Karena ada dinding. Dinding yang besar, beton. Di dalam tubuh ini sendiri ada dinding. Jantung Abdul Somad tak nampak berdegup. Kenapa? Ada dindingnya menutup. Bayangkan kalau dinding ini transparan. Dinding menutup jantung, usus, perut, buah pinggang tertutup rapi. Badan pula tertutup. Mana tamengnya? Baju. Abdul Somad berani ceramah subuh ini dengan baju koko. Kalau tak ada tameng ini nampak badannya kurus kering. Maju. Dan apa tameng kita ini? As-sawmu puasa. As-salatu imaduddin, salat tiang. Oh, jadi kalau ibaratkan dia bangunan Pak Ustaz, ya, dia bangunan. Pondasinya itu apa? Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pondasi. Tiangnya apa? As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Dindingnya apa? Dindingnya puasa. As-sawmu junnatun, puasa itu adalah dinding. Tameng. Maka kalau mau bangunan tadi kokoh, buatlah tamengnya, dindingnya yang kuat. Orang kalau rumah, tiangnya besar, beton, dindingnya keramik mahal, import dari Spanyol. Rumah di dunia yang hanya dipakai menjelang Israel datang. Setelah kita mati, dia akan diambil ahli waris, selesai, dijual, dibagi-bagi, berkeping, tak tinggal sama sekali. Bangunlah bangunan yang kokoh, yang akan menjadi bekal menghadap Allah. Pondasinya beton kuat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiangnya, tiang cor, busi besar, bulat-bulat. Apa tiangnya? Imanul din, sholatnya khusyuk. Tameng dindingnya, as-sawmu junnatun, puasa adalah dinding yang kokoh, menyelamatkan kita dari neraka jahanam yang siap menyantap setiap daging darah yang tumbuh dari yang haram. Ayyumal lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlami, tempatnya api neraka. Ketika bulan puasa, orang selamat dari itu semua. Kita lanjutkan. Lissa'imi farhatani, masih hadisnya tadi, panjang hadisnya. Lissa'imi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Dua saja kegembiraan, gembiranya banyak. Tapi kegembiraan yang di atas kegembiraan normal biasa ada dua. Lissa'imi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Apa dia? Farhatun hina yuftiru, gembira ketika berbuka, gembira ketika berhari raya. Yuftiru di situ maknanya dua. Waktu berbuka dia senang. Kenapa dia senang berbuka? Bukan karena kolaknya, bukan karena makanannya, karena makan biasa dia dapatkan. Kenapa senang waktu berbuka? Mustajabud da'wah, waktu berbuka, waktu terkabulnya doa. Orang Pekanbaru kalau sudah jam 6 sore mulailah keluar rumah. Dari mana Ustaz tahu? Saya kalau mau ceramah buka bersama itu jam 6 macet-macet, di Panam macet, di simpang Areka macet, di simpang SKA macet. Semua orang keluar rumah, padahal mestinya menjelang berbuka duduklah di rumah. Panggil istri, istriku buka dulu Quranmu, duduk sini. Aku mau menyiapkan ini bang, cepat-cepat sedikit duduk sini bersama. Anak bawa ikhra duduk sini, duduk. Biar bapak dengar bacaan kalian. Bapak tak baca, bapak dengar. Rupanya bapak itu tak panggil baca. Selama bulan puasa ini datang ke Masjid Raya An-Nur, ada tahsin, datang ke Ustaz Hasbullah, datang ke Ustaz Rahman, datang ke Ustaz Istihsan, datang ke Imam kita Al-Hafiz 30 juz, datang ke Imam Al-Mukarram kita. Ini datang, Ustaz, tolong saya mau belajar baca Quran nih Pak Ustaz. Tapi jangan sampai istri sama anak saya tahu, ini rahasia antara kita saja. Bisa Ustaz mengajari saya empat mata? Kata Ustaz, jangankan empat, tiga apa bisa? Salah mengaji ini insya Allah. Insya Allah rahasia terjaga. Rupanya besok ibu tahu juga, senyum-senyum. Eh hey, abang udah belajar ngaji ya? Kok tahu? CCTV kan ada. Bagus. Artinya apa? Target Ramadan ini bisa baca Quran. Nih, senang ketika berbuka. Allahumma laka sumtu, untuk engkau kuasaku ya Allah. Jangan baca untuk Allahumma laka sumtu. Ini hadisnya dhaif ini. Hadis dhaif boleh dipakai. Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya mengatakan boleh membaca Allahumma laka sumtu. Kalau mau baca doa satu lagi, zahaballama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Zahaballama'u, haus dahaga sudah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah. Wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan. Allahumma laka sumtu, baik. Zahaballama'u, baik. Bacaan yang paling pendek, bismillah. Itu paling pendek, itulah lapar betul. Bismillah. Ya ulang, wahai ananda, sambillah, sebutlah nama Allah paling pendek, bismillah. Berbuka puasa waktu mustajab berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. anakku sekalian. Ya Allah, selamatkan anakku ini dari narkoba, selamatkan dari zina. Jangan sampai mereka pacaran, jangan sampai dia diperkosa sampai masuk tiang cangkul 80 cm. Jangan sampai dia dirampok orang, jangan sampai macam-macam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan mohon. Udah banyak doa, belum juga lagi berbunyi sirine. Apalagi doa, oh Ustaz kita, matikan Ustaz kami Abdul Somad dalam husnul khatimah. Minta segala permohonan itu dibacakan. Ketika berbuka dia senang, kapan lagi dia senang? Isma'imi far'adani, orang yang berpuasa itu kesenangannya dua. Yang pertama, hina yuftiru, yang kedua, hina yalqa rabbahu, ketika nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena saat itu dia punya pintu khusus. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Apa itu? Babur Rayyan. Masuklah kalian dari pintu Ar-Rayyan. Pintu yang khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang banyak berpuasa. Puasa wajib memang sudah wajib. Di samping itu puasa-puasa sunat sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Siapa yang paling hebat, paling bagus, paling banyak, dia duluan masuk. Ada pun yang rusak, yang sedikit, yang jelek masuk juga, tapi dari antrian belakang. Tiketnya apa? Ekonomi. Yang depan tadi VVIP, very very important person. Sedangkan mau nonton bola aja kita tiketnya mau yang hebat. Bapak mau nonton, ya, apa tiketnya? VVIP. VVIP itu gimana? Duduk pas di samping lapangan bola. Jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu nampak. Wah, tingkat dekatnya. Ada pun yang di luar stadion, menengok layar tancap. Angin pula kencang, kadang-kadang bulat-bulat. Kadang-kadang lonjong. Itulah penanggungan orang kelas ekonomi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan hadis. Apa kata Nabi SAW? La khalufu fa misaqin athyabu indallah bi rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada semerbak kasturi. Beberapa hari yang lalu datang SMS ke saya, tapi karena kasar tak saya balas. Pak Ustaz, kenapa mulut orang yang berpuasa itu wangi, kata Nabi, padahal lebih busuk daripada setan? Tak saya balas. Saat dia cakap, ini namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu kalau begini saja balasannya begini, apalagi begini. Nah, itu dia. Fala taqul lahumā uff. Jangan kau katakan kepada ayah ibumu, ah, jangan kau bentak. Tak ada ayat mengatakan jangan kau tempeleng, jangan kau tunjang. Ada orang disimpaknya maknya. Melapor ke Ustaz, ini anak saya dulu akan menyimpak saya, panggil sini. Kenapa kau simpak maknya? Pak Ustaz, yang dilarang dalam Quran itu kan membentak, nyimpak tak apa-apa. Oh, tak begitu memahaminya. Kalau membentak saja tak boleh, apalagi menyimpak. Itu namanya qiyas aulawi. Dasar pengambilan hukum dalam Islam itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa qiyas itu? Analogi. Analogi itu apa? Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Khamar, cairan anggur. Yang ada dalam Quran itu haram cairan anggur. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Cairan anggur, sabu-sabu, nipang, rohibnol, gasbot, mix-mix, tua, kampung, mana ada? Bagaimana pengambilan hukumnya? Qiyas. Qiyas ini ada yang sama, tapi ada qiyas yang lebih. Dikiaskan dia, dianalogikan. Kalau mulut yang baru saja bukan amal, bukan ibadah, sekedar sabar, bersabar-sabar diri menahankan mulut yang baru, sabar 13 jam setengah, Sekecil itu sabar engkau dibalas lebih harum dari sekumpulan kasturi. Apalagi kalau sampai kau sabar baca Quran. Apalagi kalau kau sabar berzikir, bertasbih, bertahmid. Begitu cara pemahamannya. Jangan dipahami tekstual. Mulut bau lebih harum dari sekumpulan kasturi. Kalau begitu makin bau makin harum. Akhirnya tak gosok gigi. Kau kenapa tak gosok-gosok gigi? Kata Ustaz, bulu mau mulut orang puasa lebih harum dari sebatas bulu, makin busuk makin harum. Bukan begitu pemahamannya. Boleh gosok gigi bulan puasa Pak Ustaz, bagus. Saya sendiri gosok gigi sehabis sahur sebelum imsak dan gosok gigi memang. Tapi kalau mau gosok gigi mana tahu lupa atau baunya tak tahan pagi, giginya berlobang dan dua hari lagi untuk melompat gigi berlobang. Ya jangan bau. Andai tak tahan ya, dia gosok gigi pagi jam 8, jam 9, jam 10 boleh. Tapi kalau sudah zawal tergelincir matahari makruh hukumnya. Apalagi pakai pasta, pastanya pula pakai mentol sejuk jam 4 sore. Oh, habis gosok gigi itu keluar salju dari itu. Segar. Sebaiknya dihindari. Tapi gosok gigi pada hukum asalnya tak salah, tak masalah. Itu sudah kita bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis di internet. Tulis saja di situ 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC. Enter 5 menit dapat. Share bagi ke kawan-kawan Twitter, Facebook, BBM, WhatsApp untuk menjadi amal jariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian syahwat yang terberat itu adalah syahwat mata. Malam tidur. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada tiga yang menyebabkan orang payah bangun malam. Ini khusus di bulan puasa maupun di luar puasa. Yang pertama, banyak makan. Kalau sudah banyak makan, banyak minum. Kalau sudah banyak minum, banyak tidur. Itu sudah tiga serangkai kata Imam Al-Ghazali. Meninggal tahun 505 Hijrah, bertepatan dengan 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali namanya Abu Hamid Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Banyak makan pasti banyak minum, kalau sudah banyak minum pasti banyak tidur. Pepatah Melayu pun juga seiring dengan itu, kalau tegang urat perut kendur urat mata. Asal tegang urat perut kendur urat mata, maka payah bangun malam. Yang kedua kata dia, kenapa orang payah bangun malam? Karena tidak istirahat waktu siang. Istirahat siang itu namanya qailulah. Qilu, istirahatlah kalian siang. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Tapi jumhur ulama mengatakan ba'dal jumu'ah. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan illa ba'dal jumu'ah, setelah Jumat. Kalau begitu setelah zuhur, tidur istirahat sebentar. Tapi di bulan puasa semua orang qailulah. Kalau masuk kita ke masjid, makin banyak AC-nya, makin banyak kipasnya, orang tidur. Masuk ke masjid raya ini macam ikan sarden, orang bergelimpang. Kita sangka korban Aleppo. Pak, kok banyak tidur puasa? Tidur kan bulan ibadah, mengapa kamu banyak tidur? Langsung bangun dia membacakan naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula di hadis itu. Hadis itu hadis dhaif. Naumus shaim huwal ibadah, hadis dhaif. Tapi hadis dhaif boleh dipakai Pak Ustaz. Gimana sih Ustaz ini? Tadi kata dia bilang boleh, ini dia bilang tak boleh. Hadis dhaif dipakai fadhail amal, bukan fadhail tidur siang. Tuh, ada pun tidur ini sebentar saja, qailulah namanya. Tidur agak-agak setengah jam. Solat istirahat, jangan telungkup kalau di masjid. Tidur telungkup di masjid, tumpahlah air liur basi pas di tempat orang sujud. Nanti malam orang tarawih pas hidung dia ke situ. Hitam wajahnya menahan nafas. Nah, sebab itu ini sepele nampaknya, tapi kita sudah membuat dosa di dalam masjid rumah Allah. Terletak, saya ini Pak Ustaz terletak pun keluar juga air liur, beli pampers pasangkan. Parah betul. tentang keluarga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, gara-gara makan kenyang itulah yang menyebabkan. Yang ketiga kata Al-Ghazali, kenapa orang payah? Gara-gara makan haram. Oh, itu sebabnya rupanya. Makan haram ini, nasi yang satu piring tadi berubah menjadi satu tetes darah. Satu tetes darah tadi masuk ke jantung, jantung menyemprotkannya ke otak, otak memerintahkan mata. Apa kata otak? Tidur, tidur, tidur, tidur, tidur. Mata diperintahkan oleh otak. Mata tidur, tidur. Jaga dari haram, istirahat di waktu siang, jangan makan terlalu kenyang. Kata Imam Syafi'i, syabi'tu ma syabi'tu mundu 16 sanah. Aku tak pernah kenyang sejak 16 tahun. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204 Hijrah di Mesir. Aku tak pernah makan kenyang sejak 16 tahun. Syabi'tu marratan, aku pernah kenyang sekali. Adkhaltu yadi, aku masukkan tanganku ke mulutku. Fataqayyatu, aku muntahkan lagi. Pernah terlupa dia, kenyang dia sekali, dimasukkannya supaya muntah keluar balik. Masuk 2-3 butir kurma, seteguk 2 teguk air, sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian berdoa, habis itu lanjutkan lagi makan. Makan secukup untuk liuqi masul babu, untuk menegakkan tulang belakang supaya nanti tarawih bisa keluar. Itu saja. Jadi kalau ibu nanti merepet menengok bapak makannya banyak betul. Abang udah ikut ceramah pengajian, kenapa banyak betul? Alhamdulillah, abang kalau tak begini tak tegak tulang belakang. Kata ustaz kan menegakkan tulang belakang. Ini kebetulan agak besar cornya sikit. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai waktu itu kosong. Pokoknya tak ada waktu kosong. Isi terus. Apa kami isikan Pak Ustaz? Kana Muhammad ibn Ismail yukhtimul Qur'ana khatmatan fil yaum. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, nama penulisnya Imam Al-Zahabi. Imam Bukhari satu hari selama Ramadan khatam sekali. Kalau begitu 15 malam, 15 siang, 15 juz malam, 15 juz siang. Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Barizbah Al-Bukhari mengkhatamkan sehari semalam khatamatan satu kali khatam. Ada yang lebih hebat daripada itu lagi Pak Ustaz? Ada, siapa dia? Muhammad yang berkata ini Rabi' Rabi' Al-Muradi, murid langsung Imam Syafi'i. Apa kata muridnya? Kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khataman. Imam Syafi'i mengkhatamkan Ramadan, mengkhatamkan Quran 60 kali khatam. Dua kali lipat Imam Al-Bukhari. Bukhari 30, Imam Syafi'i 60 kali. Kita tak usahlah takbir banyak-banyak, tapi paling tidak sekali khatam jadilah. Dan mereka biasanya mengkhatamkan Al-Quran, baca Quran fi shalah, di dalam sholat. Oh, kami tak bisa Pak Ustaz. Mereka Ustaz istihsan, imam kita, mereka yang hafiz Quran, kami tak hafal. Hudzaifah maula Aisyah menjadi imam, sholat sunat, bukan sholat wajib, menengok mushaf. Itu dalil boleh baca. Nah, sekarang kan ada Quran Android, masukkan. Pakai kantong yang ini, biar jangan terlalu banyak. Sholat malam, buat bagi 10 lembar itu, satu lembar satu juz. Rumau khatam, satu lembar satu juz, satu juz. 10 rakaat dapat dibaca. Wallahualim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh boleh, tapi nomornya matiga non aktif kan, nanti pas masuk pula tuh Ustaz Somad. Sedang sembahyang Ustaz. Ini tentang masalah Tidak ada alasan. Orang sekarang dulu payah ngetik-ngetik Quran, sekarang mudah saja. Tinggal tanda duduk sambil baca Quran. Pokoknya jangan sampai kosong. Salu salatlah kamu seakan-akan salatul muwaddi', salat orang yang mau mati. Haji-haji wada, haji mau mati. Puasa pun begitu. Inilah Ramadan terakhir. Tahun lalu Ustaz katakan Ramadan terakhir, buktinya tahun ini hidup juga lagi. Belum tentu, siapa jamin hidup? Balik dari sini mati. Bisa, seakan-akan inilah Ramadan terakhir. Ya Allah, kalau kau sampaikan aku ke Ramadan ini, tidak akan ada waktu yang kosong hilang. Ada pun TV mati. Sudah cukup banyak waktu kita dihabiskan TV. Yang menghabiskan waktu kita paling tidak 5 putaran. Mahabharata, Abad Kejayaan, hafal pula Pak Ustaz. Habiskan sudah. Nanti ganti. Memang setannya Ramadan ini luar biasa. Di situ bulan Ramadan, di situ pula lah sinetron bermunculan. Di situlah datang pelawak-pelawak, bencok-bencok berkeluaran semua. Katanya setan itu sudah diikat Pak Ustaz. Futihat abwaabus sama, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwaabun nar, dikunci pintu neraka. Wa sursilat asyayatin, dalam riwayat lain wa sursilat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Mana bukti setan dibelenggu? Malah bermunculan. Saya baca syarahnya. Rupanya makna setan dibelenggu itu adalah ketika orang yang berpuasa itu kuat imannya, seakan-akan setan itu terbelenggu. Begitu di sini ada ulama besar Dr. Mustafa Umar, kalau hadir pengajian saya biasanya beliau bersembunyi di balik tiang. Ini tak ada tak tidak. Karena kalau muncul beliau hilang bahan saya. Maka saya katakan melihat Dr. Mustafa Umar seakan-akan mulutku terkunci. Bukan mulut saya terkunci. Seakan-akan. Begitulah terkunci, terbelenggu setan melihat orang yang berpuasa. Capek dia ngajak, ayolah makan, ayolah makan, ayolah makan, ayolah makan. Tidak, tidak datang kau. Ayolah, aku yang bayar. Iyalah kalau kau bayar. Jadi dia terbelenggu. Ayolah bicarakan ayam syahdu, ayolah bicarakan ayam syahdu, ayolah bicarakan ayam syahdu. Kali tidak, tidak. Katanya anak si anak sudah menikah tanpa suami hanya 3 bulan berkahwin. Tidak. Sekali tidak, tidak. Jadi gimana? Nanti habis buka kita sampai. Situlah usaha. Nah, masuk waktu sholat sunat usrah. Kita sholat sunat. Setelah itu banyak lagi rentetan acara kita. Dan sebagaimana biasa kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang lama yang belum terjawab maupun yang baru-baru. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah kepada Bapak Ibu. Di hari baik bulan baik ini saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan 1437 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.